بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله kita bisa duduk bareng di pagi hari di musalla Masjid Ar-Ridha dalam keadaan sehat wal afiah. Insyaallah mulai hari ini kita akan membaca kitab Arba'in An-Nawawiyah sedikit demi sedikit sampai khatam. Waktunya sesenggangnya waktu yang ada. Diusahakan minimal tiap pagi bisa kita baca. Insyaallah kalau ada Habib Muhammad ya, bareng Habib Muhammad di sini ya Habib ya. Kita nyantai. Para pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, tentunya kita akan mulai dengan mengenal siapa Imam Nawawi. Imam Nawawi, Nawawi itu bukan nama beliau, tapi Nawawi inilah yang lebih dikenal oleh dunia Islam khususnya, dan lebih khusus lagi untuk umat Islam di Indonesia. Kebanyakan umat Islam di Indonesia itu mengenalnya Imam Nawawi. Nama aslinya mungkin kurang diketahui oleh kita-kita ini. Beliau memiliki nama Yahya. Namanya Yahya, ayahnya namanya Syaraf atau Syarafuddin. Karena namanya Yahya punya bapak Syarafuddin, biasa disebut Yahya bin Syarafuddin. Kebetulan lahirnya di kota Nawa. Karena lahir di kota Nawa, maka mendapat julukan dari nisbat kota tersebut, jadinya Nawawi. Misalnya lahirnya itu di Solo, ya Solowi. Lahirnya di Jogja, ya Jogjai. Lahirnya di Banten, ya Banteni. Lahirnya di Jampes, Jambesi. Lahirnya di mana lagi itu? Banyak ini kan ulama-ulama Indonesia yang dikenal Al-Jambesi. Al-Banjari, lahirnya di Banjar, Al-Banjari. Tapi kalau Banjar Solo ya enggak. Ya, bukan Al-Banjari, ya Solowi. Tapi kalau yang di Semanggi, ya Semanggi. Tergantung wilayah di mana dia lahir. Karena Imam Nawawi lahir di Nawa, maka disebut An-Nawawi, lahir di Nawa. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu lahir pada tahun 631 Hijriah. Atau di riwayat lain 630 Hijriah. Berarti lebih dari 800 tahun yang lalu. Lahirnya lebih dari 800 tahun yang lalu. Ini merupakan salah satu bukti orang-orang yang bersama Allah Al-Baqi yang Maha Kekal, maka orang-orang tersebut juga akan kekal sebutannya bersama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai kapanpun ya namanya disebut-sebut. Sampai kapanpun namanya dikenang, diperbincangkan, bahkan dielulukan oleh umat Islam dari zaman yang satu ke zaman yang lain, karena telah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. 630 atau 631 Hijriah. Beliau lahir pada bulan Muharram. Ya, lahirnya di bulan Muharram. Kita ketahui urutan hijriah itu Muharram, Safar. Ini Imam Nawawi kebetulan lahirnya di awal kalender hijriah. Bulan pertama itu bulan Muharram. Tahunnya 630 Hijriah. Nah, pada masa kecilnya, sejak kecil, sejak anak-anak itu Imam Nawawi memang punya kelebihan, punya bakat-bakat tersendiri. Makanya bakat anak itu satu dengan yang lain beda-beda. Orang tua kadang maunya anaknya nilainya semua bagus. Matematikanya bagus, fisikanya bagus, biologinya bagus. Sehingga kalau ada anak itu matematikanya 8, fisika 4, biologi 4, bahasa Inggris 4, bahasa daerah 4. Kebanyakan orang tua akan mengatakan anak saya enggak pandai. Atau mungkin yang lebih ekstrim keras, anak saya bodoh gitu. Ini bodoh dan seterusnya dan seterusnya. Padahal bakat setiap anak itu beda. Mungkin memang dia enggak ahli di fisika, enggak ahli di kimia, enggak ahli di biologi, tapi dia ahli di matematika, matematikanya 8. Mungkin dia mau jadi pakar dalam dunia ekonomi nanti di masa dewasanya, tidak ada yang tahu. Termasuk juga kalau ada seorang anak yang nilai umumnya jelek semua, 4-5, 4-5, 4-5, kok baca Al-Qur'annya 10, akhlaknya 10, ini memang bakatnya jadi waliullah ini. Nah, dia memang punya kelebihan di dalam bidang spiritual. Termasuk Imam Nawawi, beliau seorang yang cerdas dalam semua bidang, tetapi sejak kecil sudah punya tanda-tanda kewalian atau kekeramatan. Memang kebanyakan calon-calon wali itu kecilnya sudah punya tanda-tanda kewalian. Kebanyakan seperti itu. Kalau kita baca biografi atau manakibnya orang-orang yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyyah Al-Kubra dan beberapa kitab yang lain, Imam Nawawi ketika masih kecil tidur di samping ayahnya. Umurnya itu 7 tahun. Ya, ketika berumur 7 tahun, masih anak-anak kan 7 tahun. Kalau sekarang 7 tahun itu kelas 1 SD. Rata-rata anak-anak 1 SD umur 7 tahun. Masih umur 7 tahun tidur di samping ayahnya. Kebetulan itu bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan di tengah malam, pas pertengahan malam, Imam Nawawi itu bangun dari tidurnya, terjaga. Kebetulan ketika terjaga, karena tidur di samping ayahnya, ya ayahnya dibangunkan, dibangun abah-abah gitu ya. Pak, bangun. Ini kamarnya kok terang benderang luar biasa. Ini cahaya apa, wahai ayah? Kamarnya terang benderang, rumahnya kok jadi terang luar biasa. Padahal ya orang-orang terdahulu tuh ngikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Kalau tidur, lampu dipadamkan. Apalagi keluarga Imam Nawawi, ayahnya memang juga seorang yang soleh. Sehingga lampunya dulu kan cuma lentera dari gajih dibakar gitu ya. Sehingga jadi nyala api lentera. Itu dipadamkan kalau mau tidur. Manfaatnya banyak. Di samping menghindari kebakaran, memang tidur dengan tiada cahaya, itu akan buat tubuh sehat. Kata pakar kesehatan, buat tubuh sehat. Sebab tubuh itu kalau kena cahaya, dia masih bekerja. Jadi walaupun tidur, dia itu masih bekerja. Ada beberapa organ, pikiran dan sebagainya bekerja. Sehingga tidurnya tidak maksimal. Tapi kalau tidur dengan gelap, itu otomatis tubuh itu seperti ini, memang waktunya istirahat. Sehingga organ-organ di dalam pun yang tidak harus kerja, ya tidak kerja dia. Istirahat betul. Itu di antara hikmah penemuan pakar kesehatan di akhir zaman ini tentang hikmahnya tidur dalam keadaan lampu dipadamkan. Kalau dulu mungkin kita hanya tahu untuk menghindari kebakaran. Kalau sudah ada lampu pakai listrik mungkin akan minim risiko kebakarannya kalau lampu dinyalakan. Makanya sekarang arti madamkan lampu ini kita luaskan, bukan cuma karena menghindari kebakaran. Memang di situ ada manfaat-manfaat lain atas sunnah Rasulullah SAW tersebut. Sehingga kalau kita tidur dengan lampu dipadamkan, insya Allah dapat manfaat yang banyak, enggak sedikit. Nah, bangunkan ayahnya, bapak bangun, ini kok rumahnya kok terang benderang seperti ini, ada apa? Padahal di situ ya tidak ada cahaya apa-apa. Fastaqadha al-ahl jami'an. Seluruh penghuni rumah bangun dan berkata, falam nara kullana syai'an. Kami semua tidak lihat apa-apa, tidak ada cahaya apa-apa, kok kamu melihat cahaya? Saat itulah ayahnya berkata, ini kebetulan kan malam 27 Ramadan. Malam 27 Ramadan. Dari situ ayahnya berkata, saya bisa tahu malam itu malam Lailatul Qadar karena anak saya melihat cahaya yang luar biasa di rumah sedangkan kami semua tidak melihatnya. Jadi Imam Nawawi umur 7 tahun sudah ketemu malam Al-Qadar. Sedangkan kita umur sekian tahun mungkin belum merasakan malam Al-Qadar itu seperti apa. Ini betul-betul lihat malam Al-Qadar tersebut. Umur 7 tahun. Kemudian dikatakan juga oleh mursyid beliau dalam tariqah, yaitu Syekh Yasin bin Yusuf Az-Zarkasyi, seorang yang soleh, ulama-ulama terdahulu, itu ahli dalam semua bidang ilmu. Jadi nah bahasanya ya ahli, fikihnya ya ahli, tasawufnya ya ahli. Maka beliau-beliau ini punya guru fikih fulan, guru hadis fulan, guru tafsir fulan. Nah mursyidnya yang bimbing hatinya, tasawufnya siapa? Itu ada. Kalau Imam Nawawi dikatakan syekhuh fit thariqah, mursyid beliau, guru beliau dalam thariqah adalah Syekh Yasin bin Yusuf Az-Zarkasyi. Syekh Yasin bin Yusuf Az-Zarkasyi, beliau menceritakan bahwasannya Syekh Muhyiddin, yang dimaksud Syekh Muhyiddin adalah Imam Nawawi tersendiri, ketika masih kecil, umurnya 10 tahun, ketika Imam Nawawi umurnya 10 tahun, Syekh Yasin itu bertemu sama Imam Nawawi sedang berada di sekitar anak-anak kecil. Waktu itu anak-anak kecil lagi bermain-main, sedangkan Imam Nawawi tidak boleh main bersama teman-temannya tersebut. Teman-temannya tidak ada yang mau main sama Imam Nawawi, dijauhi. Ya, tidak ada yang mau main sama Imam Nawawi. Yakrahunahu ala la'ab ma'ahum, wahuwa yahrab minhum. Karena memang diusir, tidak ada yang mau main sama Imam Nawawi, akhirnya Imam Nawawinya lari menjauh sambil sedih ya. Sedih kok diusir sama teman-temannya. Kita tahu anak kecil umur 10 tahun kan pengen main sama kawan-kawannya. Nah kalau kemudian, saya tidak mau main sama kau, pergi sana. Itu kan kalau bahasa Jawa, kloro-loro ya. Artinya jadi tersayat-sayat sakit, sedih gitu. Lari Imam Nawawi, menjauhi teman-temannya yang mengusirnya tersebut. Wayabki li'ikrohim. Beliau menangis karena diusir seperti itu. Wayaqra'ul Qur'an fitilkal hal. Cuman bedanya dengan anak zaman sekarang, nangis manggil bapaknya, manggil ibunya. Orang zaman sekarang, Imam Nawawi nangis, lari, kemudian duduk di suatu tempat membaca Al-Qur'an. Dalam kondisi nangis itu ngaji, baca Al-Qur'an. Itu Imam Nawawi. Fa waqa'a fi qalbi hubbuh wa ja'alahu abu fi dukan. Kata Syekh Yasin, ketika saya lihat Imam Nawawi seperti ini, maka saya langsung jatuh cinta sama anak ini. Lihat sosoknya saja langsung jatuh cinta. Memang gitu para wali itu. Para wali itu punya daya jazab, daya tarik. Sehingga orang lihat senang, Itu enggak bisa dihalangi. Karena memang Allah yang memberikan magnet di dalam dirinya. Yang namanya magnet ketemu besi, ya besinya ketarik. Ya, besinya ketarik seperti itu. Imam Nawawi di hatinya itu ada magnet. Sehingga orang-orang soleh lihat senang. Nah, kalau yang enggak soleh, sebetulnya ada simpati dan sebagainya. Tapi mungkin karena bencinya lebih kuat, sehingga ya tetap benci. Tapi kalau yang betul-betul soleh, dia akan langsung jatuh cinta kepada orang yang soleh tersebut. Imam Nawawi juga seperti itu. Masih kecil, gurunya Syekh Yasin lihat, langsung jatuh cinta. Nah, oleh ayahnya sejak kecil Imam Nawawi itu diajak ke toko, ya, diajak ke toko untuk kerja bareng ayahnya. Tetapi anehnya, la yastaghil bil bai' wa syira' anil Qur'an. Tetapi di toko itu Imam Nawawi tidak pernah tersibukkan oleh jual beli ayahnya. Jadi bisnis ayahnya itu tidak pernah buat Imam Nawawi sibuk meninggalkan Al Qur'an. Gara-gara sibuk jual beli terus sampai enggak ngaji itu enggak pernah. Jadi di toko ayahnya jual beli, Imam Nawawi di situ masih kecil tuh baca Al-Qur'an terus. Karena dilihat oleh Syekh Yasin, ini anak kok dijauhi temennya yang ngaji. Di toko sama ayahnya yang ngaji. Akhirnya Syekh Yasin mendatangi alladzi yuqri'ul Qur'an, guru ngajinya. Guru ngajinya didatangi. Ya, setelah ketemu dengan guru ngajinya, fawasaituhu bihi. Maka guru ngajinya saya kasih pesan agar memperlakukan Imam Nawawi dengan baik. Saat itu Syekh Yasin berkata kepada guru ngajinya, hadza subi yurja ayyakuna a'lam ahli zamanih wa azhaduhum fayantafi'un nasbih. Syekh Yasin ngomong sama guru ngajinya, anak ini dia diharapkan kelak akan menjadi orang yang paling berilmu di zamannya. Dan orang yang paling zuhud di zamannya, orang yang paling alim dan orang yang paling zuhud di zamannya. Fata ufayan dafi'un nasbih, dan masyarakat nanti insya Allah akan mendapatkan manfaat yang besar berkat anak kecil ini. Faqala li, Saat dikasih tahu seperti itu oleh Syekh Yasin, guru ngajinya itu berkata, amunajimun an. Kamu ini dukun atau kok ngerti anak kecil ini bakal begini-begini? Emangnya kamu dukun? Memang orang itu ya seperti itulah kadang. Kalau lihat ada orang punya firasat yang kuat, dikit-dikit dibilang dukun. Nanti orang bisa ngobati dengan doa-doa, dengan Al-Quran, nanti dibilang dukun. Memang wajar lah kalau orang menyangka seperti itu. Memang jarang orang yang punya kelebihan seperti itu. Amunajimun anta. Kamu ini emangnya dukun kok bisa ngerti demikian? Dijawab, lah, enggak, saya bukan dukun, saya bukan peramal. Terus kamu siapa? Innama antakonillah bidalik. Allah yang menggerakkan lisan saya untuk menyebutkan semua yang saya sebutkan tadi. Nah, akhirnya ketika guru ngajinya dengar, ini yang ngomong orang soleh ternyata, guru ngajinya mendatangi ayah Imam Nawawi. Didatangi ayahnya, diceritakan. Tadi ada Syekh Yasin datang, kemudian ngasih tahu kalau anak kamu bakal jadi orang paling alim di zamannya, bakal jadi orang yang paling zuhud di zamannya. Ketika dikasih tahu seperti itu, maka ayahnya semakin bersemangat, anaknya ini harus bisa 30 juz khatam Al-Quran di bawah bimbingan seorang guru. Betul-betul khatam Quran. Nah, ini sekilas tentang masa kecil Imam Nawawi. Nah, ketika beliau berumur 19 tahun, tis'asrosanah, kalau kita lihat tadi, beliau umur 7 tahun sudah seperti itu. Tentunya setelah dikasih tahu dan lihat anaknya punya kelebihan yang demikian, ayahnya kan tidak mungkin tinggal diam ya. Ya, tidak mungkin tinggal diam. Kalau kita punya anak yang berbakat, kan dileskan. Ayahnya juga gitu, anak ini digandeng terus nih. Karena orang tua yang pinter, yang cerdas, kalau udah tahu anaknya punya bakat akhirat ya, memang dimaksimalkan, karena tidak ada kekayaan yang melebihi daripada kekayaan ukhrawi. Ayahnya tentu pengen jadi orang yang paling bahagia di dunia dan paling bahagia di akhirat. Maka ketika umurnya 19 tahun, sama ayahnya diajak ke Damaskus. Ya, diajak ke Damaskus untuk belajar, karena pusat ilmu waktu itu di Damaskus, di daerah sana. Masuk di tinggal di Madrasah Ruwahiyah. Ya, di Ruwahiyah belajar di situ selama 2 tahun. Beliau belajar di sana. Umur 19 tahun masuk ke Damaskus, 2 tahun belajar di pesantren atau sekolah Al-Madrasah Ar-Ruwahiyah. Di sana Imam Nawawi tidak pernah berbaring. Selama 2 tahun tidak pernah berbaring. Persis Takim itu. Ya, Takim ini selama 2 tahun tidak pernah berbaring. Begitu Mas Takim? Atau Mas Wahid atau saya? Atau Mas Romi? Mas Ansori, Tabib Muhammad ini? Ini kita-kita ini tidak pernah berbaring atau doyan berbaring. Enggak ada tempat pembaringan pun berbaring, apalagi ada tempat pembaringan. Tidak pernah berbaring melek ya, selalu merem kita-kita. Imam Nawawi enggak 2 tahun cari ilmu itu ya cari ilmu betul, tidak pernah berbaring. Meletakkan lambungnya, badannya di tanah itu tidak pernah beliau lakukan. Dalam waktu 4 bulan setengah, beliau sudah bisa menghafal kitab At-Tanbih. Kitab At-Tanbih itu dihafalkan oleh Imam Nawawi dalam waktu 4 bulan setengah. Kemudian beliau menghafal kitab Al-Muhadzab dalam waktu 4 bulan juga. Di bagian sana, sisa 1 tahun itu tadi kan habis 4 bulan setengah, ada tambah 2 bulan, berarti sekitar 5 bulan setengah beliau hafal kitab Al-Muhadzab. Dikatakan juga ketika ayahnya haji bersama beliau, ya, tahun 51 Hijriah, kalau lahirnya tahun 31, tahun 51 haji berarti umurnya 20 tahun. Ya, 20 tahun. Kalau diambilnya 31, kalau lahirnya 30 berarti beliau haji itu ketika umurnya kalau 30, 51 berarti 21 tahun. Nah, mungkin yang tepat itu umur 21 tahun. Karena tadi umur 19 beliau belajar di Damaskus. Umur 21 tahun berangkat haji bersama ayahnya. Ya, kebetulan waktu berangkat itu hari Jumat, ya hari Jumat. Nah, ketika berangkat dari kota kelahiran Imam Nawawi menuju Mekah untuk haji, sampai hari Arafah, sampai wukuf di Arafah, dari mulai berangkat sampai wukuf di Arafah, itu tentunya perjalanannya bukan seminggu dua minggu, sekitar satu bulan setengah. Nahwan min syahr wa nisf, sekitar satu bulan setengah perjalanan haji tersebut. Apa yang terjadi dari mulai berangkat sampai wukuf di Arafah, Imam Nawawi kena penyakit al-huma. Penyakit huma itu sakit panas. Sakit panas itu bukan sakit panas demam. Demam itu demam. Paling suhu tubuh naik sedikit. Kalau disebut huma itu panas, derajat tubuhnya ini sangat tinggi. Sehingga orang yang betul-betul punya penyakit panas itu kalau lihat nyala lampu, ya lampu itu bisa nyalanya jadi merah seperti api yang membakar. Jadi nyala itu seperti ada api yang menyala-nyala karena panasnya tubuh itu sampai ke mata. Karena itulah ada jaminan dari Rasulullah SAW, siapa yang kena sakit huma di dunia ini, sakit panas yang seperti itu, nanti insya Allah tidak akan kena panasnya api neraka. Ini ada, sudah dikasih bagian-bagian nerakanya, dikasih di dunia ini. Makanya kadang ulama itu kalau enggak pernah sakit panas itu takut nanti kalau dimasukkan neraka. Jadi kalau pernah sakit panas, sering sakit panas, tambah senang tuh ulamanya. Imam Nawawi ini sakit panas selama perjalanan haji sampai wukuf di Arafah. Dan luar biasanya ini umur 21 tahun, sepanjang perjalanan sampai wukuf di Arafah beliau sakit panas, falam tufarikhu ila yaum Arafah, tidak pernah beliau itu lam yata'awah qat. Tidak pernah mengeluh sekalipun, aduh panas, ya Allah kok panas. Sama sekali enggak pernah mengeluh. Padahal perjalanannya perjalanan darat yang melelahkan, naik kendaraannya keledai, kuda atau unta atau jalan kaki. Seperti itu beliau tetap tidak pernah mengeluh sama sekali. Ini termasuk bagaimana perjuangan Imam Nawawi. Nah, dalam satu hari ketika menuntut ilmu, Imam Nawawi itu membaca 12 belajar 12 jenis ilmu dalam satu hari. Ini belajar fikih, ini belajar nahwu, belajar tasawuf, belajar tafsir. Nah, itu nanti fikihnya ada berapa kitab, misalnya sekian kitab fikih, sekian kitab tafsir. Dalam satu hari itu mengambil 12 kelas. Datangi 12 guru belajar tiap hari. Itu dilakukan oleh Imam Nawawi. Kalau kita sekarang dalam satu hari hadir 12 majelis, kira-kira lempoh atau enggak lempoh? Ya, satu aja sudah mungkin susah istiqomahnya. Ini 12 guru didatangi dalam satu hari oleh Imam Nawawi. So ada apa namanya catatannya itu belajar kitab ini sama gurunya siapa. Untuk persingkat tidak saya sebutkan, nanti bisa dibaca dalam kitab Fawaidul Wafiat juz 2 halaman 593. Sampai suatu hari Imam Nawawi tergerak hatinya untuk belajar satu ilmu yang belum dipelajari si remaja ini, yaitu ilmu tib, ilmu pengobatan. Ya, mau belajar ilmu pengobatan. Ilmu pengobatan itu macam-macam. Ada pengobatan dengan apa namanya? Wefek-wefek, ada pengobatan dengan ya pengobatan seperti kedokteran yang sekarang ini. Ketika mempelajari ilmu pengobatan tersebut, fa adlama ala qalbi wa baqitu ayaman la aqdir ala al-istighal bi syai'. Hati saya jadi gelap selama beberapa hari, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa ngapa-ngapain selama beberapa hari. Jatuhnya terus seperti orang sumpuk, terus mau begini malas begitu, malas. Akhirnya kata Imam Nawawi, "Fa fakartu fi amri." Saya mikir nih, kenapa nih saya ini kok seperti ini? Salah makan apa? Orang dulu tuh kalau orang soleh artinya enggak enak sidik dipikir. Apa sebabnya ya? Saya salah makan apa? Pertama kali mesti yang dicari salah makan apa? Maksudnya salah makan apa? Bukan keracunan, bukan kemasukan makanan syubhat atau haram dari mana ini? Setelah diteliti ternyata tidak ada. Ya, nanti kan saya jelaskan bagaimana makannya Imam Nawawi itu. Tidak ada sesuatu yang haram atau syubhat masuk ke diri saya. Fa alhamanillah anna sababahu istighali bitib. Maka Allah kemudian ngasih tahu saya, ngasih ilham kalau penyebab dari gelapnya hati saya adalah karena saya mempelajari ilmu pengobatan. Bagi para dokter, jangan kemudian apa namanya tersinggung. Enggak, ini karena ilmu nawawi itu difokuskan untuk bidang yang lain. Ya, tidak boleh belajar ilmu pengobatan yang ada di zaman itu. Mungkin buku-bukunya bagaimana enggak dijelaskan. Bukan kedokteran ya, bukan kedokteran yang ada seperti zaman sekarang ini. Akhirnya ditinggalkan oleh Imam Nawawi belajar ilmu pengobatan tersebut. Nah, kemudian di masa beliau itu masih remaja, karena beliau meninggalkan masih muda sekali. Masa-masa beliau masih remaja, beliau sudah pernah ketemu sama iblis. Ya, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dalam masa perjuangannya juga diuji sama iblis. Ketika iblis di tengah hutan yang gelap gulita, kemudian tiba-tiba malam hari kok jadi terang benderang seperti siang hari. Terus ada satu cahaya besar itu berkata, saya adalah yang wahai Abdul Qadir, mulai hari ini kamu boleh memakan sesuatu yang haram, kamu boleh melakukan sesuatu yang haram, halal buat kamu semua, yang haram halal buat kamu. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sambil ambil batu dilemparkan, pergilah kamu, ikhsya' ya la'in, nyingkir kamu wahai yang terkutuk. Langsung jadi gelap lagi. Lah iblisnya nanya, kamu kok tahu kalau saya iblis? Ya karena hukum Allah enggak pernah, Allah itu merubah yang haram jadi halal, enggak pernah. Yang haram itu selamanya halal. Untuk siapapun, entah untuk Nabi, untuk Rasul, ya tetap yang haram itu haram, enggak pernah jadi halal. Enggak pernah yang haram jadi halal. Nah, kamu kok bisa menghalalkan yang haram? Berarti ya kamu iblis. Nah, diceritakan Imam Nawawi pernah mengalami peristiwa yang sejenis tapi berbeda. Beda cerita ya. Ceritanya jauh berbeda, tapi mengalami pertemuan dengan iblis. Kuntu maridun bil madrasah arwahiyah. Waktu itu saya sakit, kata Imam Nawawi. Fabainama ana fi ba'd al-layali fi sufah asyarqiyah. Ketika di suatu malam saya berada di bagian pojok sebelah timur dari pesantren, di situ walidi wa ikhwati wa jama'ah min aqaribi. Ada ayah saya, ada kakak-kakak saya, adik-adik saya, ada kerabat-kerabat saya yang lagi naimun ila janibi. Mereka semua lagi tidur di sekitar saya. Itna syatanillahu afani min alami. Kebetulan malam itu kok saya jadi seger. Jadi seger, rasa sakit itu tidak terasakan lagi. Maka saya bangun dan pengin, rindu, kangen, pengin zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faja'altu usabbih, kata Imam Nawawi, akhirnya saya membaca kalimat tasbih sebanyak-banyaknya. Dalam kondisi bacaan di antara keras dan perlahan. Jadi tidak terlalu keras, juga tidak perlahan. Yang suaranya cukup didengar oleh yang ada di sekitar beliau itu. Jadi yang tidur itu juga pada dengar. Fa bainama ana kadzalik bainal jahr wal israr id syekhun hasanus surah jamilul manzar fatawadda ala hafatil birkah. Dalam kondisi itu ada seorang yang sudah berusia di atas 40 tahun yang agak tua, Hasan Surah. Tapi penampilannya itu cakep. Ya. Penampilannya cakep, Hasanul dipandang juga enak. Dipandang itu enak. Yang ganteng kali ya. Dilihat itu enak, ganteng orangnya. Wudu ya, lagi berwudu. Selesai wudu, atani waqal. Selesai wudu, orang tua itu mendatangi saya dan berkata, ya waladi, la tadhkurullah ta'ala wa tushawwis ala walidak wa ikhwatik. Udah, kamu enggak usah baca tasbih, enggak usah zikir. Ini kamu zikir sekarang ini ganggu ayah kamu yang lagi tidur, ganggu saudara-saudara kamu yang lagi tidur, wa ahlak, ganggu keluargamu yang lagi tidur, dan termasuk semua orang yang ada di pesantren ini akhirnya terganggu dengan suara zikir kamu. Ya, terganggu. Faqultu, ya syekh man anta. Akhirnya saya nanya, wahai orang tua, kamu ini siapa? Ana nasih lak. Enggak usah nanya nama saya siapa. Saya mau nasihatin kamu saja. Saya ini pemberi nasihat. Jadi model ngomongnya nih, suaramu ganggu gitu loh. Suaramu ganggu. Ganggu ayahmu gitu. Ganggu tetanggamu. Ganggu kerabatmu yang ada di sekitar. Kamu ini zikirmu tuh ganggu. Nah, kamu siapa? Ana nasihun lak. Saya ini pokoknya penasihat kamu, orang yang baik yang mau nasihatin kamu, kata orang tua tersebut. Fawaqa'a fi nafsi annahu iblis. Dalam hati saya, kata Imam Nawawi, ini bukan manusia ini. Ini iblis. Artinya langsung merasa peka. Bisa tahu ini iblis. Fakultu, maka segera saya ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, dengan suara keras aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Wa rafa'tu sauti bitasbih. Akhirnya saya baca kalimat tasbih dengan suara semakin keras. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Fa'aradha wa masya ila nahiyati babil madrasah. Karena lihat saya seperti itu, orang tua tadi langsung berpaling dan berjalan menuju ke arah pintu pesantren. Ya, ke arah pintu pesantren. Fantabaha walidi wal jama'ah ala sulti. Karena suara saya yang tadinya di antara keras dan pelan, sedeng-sedeng, itu enggak bangun, tapi ketika saya teriak tasbih banter gitu ya, otomatis ayah saya bangun dan kerabat saya, kakak saya yang ada di sekitar saya pun terbangun. Fa arada wa masyaallah naya. Fa wajadtuhu mughlaqan. Fa qumtu ila al-babil madrasah. Kemudian saya kejar orang tadi. Kan tadi kan larinya ke arah pintu. Orang tua tadi ke arah pintu pesantren. Saya kejar ke pintu pesantren. Ternyata pintu pesantren itu tertutup dan terkunci, mughlaqan. Ya, tertutup dan terkunci. Wa fatashtuha wa lam ajid fiha ahadan ghairu man kana fiha. Saya cari, tidak ada seorang pun di situ kecuali memang penjaga. Selain penjaga tidak ada orang lain yang ada di sekitar pintu tersebut. Faqala walidi ma khabaruk? Ahayah saya nanya sama saya, ada apa? Kok tadi pikirnya teriak-teriak seperti itu? Fa akhbartu al khabar, maka saya kasih tahu kejadian yang barusan saya alami, sehingga ayah saya dan saudara saya pun merasa heran kaget. Emang betul, tidak ada siapa-siapa ya? Ini ada siapa-siapa. Akhirnya semua ikut duduk bareng, ayahnya duduk, kakaknya duduk, kerabatnya duduk, zikir bersama-sama, kuluna nusabbih wa nadzkur. Akhirnya duduk bareng, zikiran. Jadi memang yang ciri ngomong ganggu-ganggu ini mungkin ciri-ciri bolonya iblis gitu ya. Mungkin seperti itu. Kalau lihat orang pikir merasa terganggu, ya ini bolonya iblis. Kenapa tadi Imam Nawawi bisa tahu ini kok iblis gitu ya? Sebab beliau udah zikir di waktunya zikir. Sunnah. Pertengahan malam. Itu mah waktu berzikir. Disuruh kan orang itu bangun untuk berzikir kepada Allah. Kemudian zikirnya di antara jahar wal israr yang enggak terlampau keras. Nah kalau ayahnya bangun karena zikirnya ya bagus toh. Ayahnya juga suka zikir. Saudaranya juga suka zikir. Dan suara itu tidak akan membangunkan ayahnya, tidak akan ganggu. Tapi ini setan bisikkan seperti ini, kamu ganggu dan seterusnya. Makanya kita jangan merasa bingung kalau ketika kita zikir terus ada orang yang mengatakan kamu jangan ganggu, orang itu tidak boleh ganggu yang lain. Yang tidak boleh ganggu itu kalau kita memang teriak-teriak mengganggu lah, itu memang tidak boleh. Tapi kalau suara yang wajar yang didengar orang lain, maka bagus-bagus saja. Nah kalau kita sudah pikir di waktu yang tepat, suaranya wajar, ada orang yang merasa terganggu, jawab saja memang sengaja saya teriak-teriak keras-keras biar setan kamu itu pergi. Ya, karena setannya banyak di diri kamu, biar setan kamu pergi. Seperti yang Sayyidina Umar bin Khattab ketika ditanya, zikirnya kan keras Sayyidina Umar. Ya. Saya pengen ngusir apa namanya? Setan. Ya. Pengen ngusir setan. Kemudian di antara kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Imam Nawawi, makannya. Ya. Makan. Bagaimana makan beliau? Beliau itu kalau makan sehari cuma sekali, kalau minum sehari cuma sekali. Habib Muhammad mau niru kelihatannya ini. Makannya sehari sekali, minumnya sehari sekali. Makannya sehari sekali ba'dal isya, setelah sholat isya itu baru makan. Minumnya di waktu sahur, di waktu sahur itu minum. Minumnya waktu sahur, makannya habis isya, minumnya waktu sahur. Kita makannya habis pagi makan, siang makan, malam makan, sebelum makan minum, habis makan minum, tidak ada makanan juga minum. Itu kalau kita. Yang menawarin enggak? Sorenya nyemil lagi. Enggak sampai sore udah nyemil. Imam Nawawi pagi enggak makan, siang enggak makan, sore enggak makan, maghrib enggak makan, ba'dal isya baru makan. Dan makannya itu cuman roti. Makannya cuman roti. Itu Imam Nawawi. Sahur cuman minum air. Dan beliau tidak mau makan sesuatu kecuali yang dikirimkan oleh ayahnya. Ya, kecuali yang dikirimkan oleh ayahnya. Wa kana ya'kulu illa mimma ya'ti min jati abih min Nawa. Jadi abahnya ini dari kota Nawa ngirim ke Damaskus makanan, mungkin dekat ya. Ngirim. Mungkin kalau di sini Kertosuro, Pasar Riwon itu. Ini abahnya yang ngirim, bapaknya ngirim makanan baru dimakan. Kalau tidak ada makanan dari bapaknya, tidak mau makan. Ini akan saya kasih tahu kenapa seperti itu. Mujahadahnya kok sampai sedemikian. Sebab memang para awliya sholihin itu menjaga jangan sampai kemasukan yang haram. Nah karena ayahnya tahu nih anaknya calon-calon wali. Ya dari kecil sudah wali, awliya insya Allah kan. Dijaga sama ayahnya. Ayahnya jaga, jangan sampai anak saya kemasukan makanan yang haram. Makanya tidak boleh terima makanan dari siapapun. Pokoknya makanan dari abahmu, dari bapakmu yang makan. Karena yakhbuslah al-khubus. Ini bapaknya tiap hari buatkan roti ini. Bapak yang luar biasa. Ya, buatkan roti buat anaknya. Jangan dibilang anaknya ini kok menyusahkan orang tuanya. Tidak, memang orang tuanya pengen melayani anaknya biar jadi orang yang luar biasa, biar jadi orang soleh, yang betul-betul soleh. Di setelah buat roti selesai dikirimkan ke anaknya yang ada di Damaskus. Fayaqulu minhu. Ya, akhirnya makan roti tersebut. Wa makana yajma' baina idamain. Beliau tidak pernah makan dengan lebih dari dua lauk. Dua lauk itu enggak. Jadi roti ya sama minyak zaitun. Ya makan roti sama minyak zaitun atau roti sama cuka. Enggak pernah roti minyak zaitun cuka. Roti minyak zaitun mentega enggak pernah. Kalau roti ada yang minyak zaitun ya roti tutul minyak zaitun sudah. Roti tutul sama cuka. Itu Imam Nawawi. Dan beliau makan daging itu satu bulan cuma sekali. Makanya saya kemarin ngomong sama teman saya yang enggak mau makan daging. Kamu tuh muslim atau bukan muslim? Kalau kamu muslim ya makan daging. Orang Islam tuh korbannya disuruh korban kambing kok. Bukan korbannya itu pepaya atau sayur kan ya enggak. Korbannya itu kambing, korbannya unta. Di makanan itu ada rahasia Allah. Dinikmati walaupun enggak banyak-banyak. Seperti Munawawi ini kan sebulan sekali. Daging ini, daging kambing makanan kesukaannya Rasulullah SAW. Sampilnya itu kesukaannya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita makan sampil kambing itu, iga ya berarti ya, pahanya kambing itu, niat ikuti sunnah, bagus. Tapi memang sama Sayyidatul Aisyah jangan terus menerus. Makan kambing terus, sama Sayyidatul Aisyah enggak boleh. Karena kambing itu seperti nyandu. Nanti bisa kecanduan. Jadi disuruh ada waktunya tuh hari ini makan kambing. Biar mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Kalau memang betul-betul mengikuti sunnah, ya jangan sampai total enggak mau makan kambing. Meskipun ada kan yang mengajarkan jangan makan daging, entah kambing atau ayam dan lain sebagainya. Boleh yang seperti itu terserah. Cuman kalau saya mengajarkan sama diri saya dan murid-murid saya, jangan terlampau yang seperti itu. Ambil kambing makan. Di situ ada hikmah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi yang betul-betul sehari sekali makan itu pun masih menyempatkan diri makan daging kambing walaupun sebulan cuman sekali. Fi syahr marrah. Ini disebutkan dalam kitab Nihayatul Arab fi Fununil Adab. Ya, ada kisah-kisah yang saya baca itu ada di kitab Nihayatul Arab fi Fununil Adab. Kemudian pernah Imam Nawawi suatu hari, coba lihat adabnya ya. Adabnya Imam Nawawi terhadap gurunya. Makanya beliau sampai jadi orang yang luar biasa ya. Adabnya kepada gurunya, pernah beliau diundang makan sama gurunya. Kalau kita diundang makan sama guru orang soleh kan senang ya. Senang luar biasa. Nah Imam Nawawi diundang makan sama gurunya. Beliau mengatakan, ya Sayyidi a'fini min dhalik. Wahai guruku, tuanku, tolong maafkan saya. Saya enggak ikut makan enggak apa-apa ya. Saya li udhron syar'iyan. Saya punya udhur sesuai syariat. Tolong saya dimaafkan, enggak hadir enggak apa-apa ya. Jangan sampai gelo masuk hati sedih jangan. Tolong dimaafkan. Akhirnya sama gurunya diizinkan ya udah enggak usah makan bareng karena ada udhur syar'i tadi. Sehingga salah satu temannya nanya, "Lu kenapa kok kamu tidak mau makan katanya ada udzur syariat. Udzurnya apa? Badan seger, tidak sakit, sehat. Udzur syariat kan mungkin lagi sakit, tidak bisa hadir. Seperti itu. Ini seger, sehat, kamu kok bilang punya udzur syariat? Dijawab, akhafu an tasbiku ainu syekhi ila luqmatin fa'akuluhu wa ana la ashur. Udzur syar'inya adalah saya itu belum bisa meyakinkan diri saya. Saya ini masih khawatir. Nah, nanti kalau makan bareng sama guru saya, kebetulan ada makanan yang sudah dilirik sama guru saya, dilihat oleh guru saya. Sebetulnya guru saya pengen makan itu, kok saya dulu yang ngambil kemudian saya makan dulu. Saya takut ini termasuk kurang ajar sama guru saya. Coba kalau kita kan enggak, wah ini dagingnya mumpung masih utuh, ambil dulu. Ini kalau kita kan, wah ini mumpung ini ya, perkara gurunya ini ngelirik, enggak peduli. Ini Mas Takim, Ansori, ini model-modelnya begitu. Romi lebih lagi. Ini. Kalau Wahid ini gayanya enggak suka, gayanya begitu. Gayanya. Jadi, ini yang nyoteng juga sama aja itu, Mas Seto itu di balik layar, itu ketawa-ketawa di sana, soalnya awak ide itu yang ngono gitu. Jadi kalau diundang guru, Imam Nawawi tidak mau ikut makan karena dia merasa takut nanti kurang ajar. Kok ngambil makanan yang sudah dilirik guru saya? Saya ambil duluan padahal saya tidak merasa atau enggak kerasa kalau guru saya pengen. Itu dilakukan oleh Imam Nawawi ketika dulu belajar. Ini bisa dilihat di kitab Al-Uhudul Muhammadiyah, juz 1 halaman 10. Kemudian bagaimana Imam Nawawi menghormati gurunya ketika belajar dulu ya? Beliau itu kalau mau ketemu gurunya, setiap kali pergi mau belajar, idza kharaja lidaras liqra ala syekhih yatasaddaq anhu fit tariq bima tayassar. Beliau kalau mau belajar sedekah dulu. Dalam perjalanannya menuju majlis ke tempat gurunya ini sedekah. Sedekah dengan apa yang dimiliki. Ya apa yang ada dikasihkan, disedekahkan. Wa yaqulu Allahumma astur anni aiba muallimi hatta la taqa aini lahu ala naqisah wa la yablughuni anhu an ahadin radhiyallahu anhu. Dikatakan oleh Imam Nawawi, ya Allah tolong tutup aib guru yang akan mengajari saya. Tutup aib guru yang mengajari saya sehingga mata saya tidak melihat satu pun keburukan di guru saya dan telinga saya tidak mendengar satu pun yang tidak baik tentang guru saya. Coba bayangkan, mau belajar itu sedekah, tawasul dengan sedekahnya minta agar bisa melihat gurunya ini betul-betul manusia yang sempurna yang gak punya salah. Jangan sampai aibnya kelihatan ya Allah. Karena memang syarat orang mau berhasil itu harus bisa melihat gurunya, gurunya itu tidak punya kesalahan. Dan dia harus meyakini gurunya orang yang soleh. Dan penyakitnya orang zaman sekarang kalau belajar dimasuki sama setan. Alah gurumu cik ngono kok, gurumu masih seperti itu, gurumu masih seperti itu. Dia sudah mencacat gurunya, bagaimana mau jadi dapat barokah atau rahasia kewalian dari gurunya. Kalau gurunya sudah dicacat, gurunya sudah di apa namanya koreksi dan lain sebagainya. Lah Imam Nawawi karena pengen betul-betul jadi orang soleh, beliau hati-hati jaga hatinya terhadap gurunya, jangan sampai punya prasangka buruk atau berpikiran yang buruk atau ada berita yang buruk tentang gurunya kemudian termakan isu ikut berita tersebut sampai sedekah, tawassul dengan sedekahnya tersebut setiap kali mau belajar. Itu yang dilakukan oleh Imam Nawawi semasa beliau belajar kepada gurunya. Nah, mungkin Bib Muhammad baru dengar yang satu ini. Ya Bib. Nah, ini kita mutola'ah belum banyak kita belajar tentang Imam Nawawi, tapi alhamdulillah dapat banyak hal yang insyaallah menyebabkan kita semakin bersemangat mempelajari kehidupan para aulia ussolihin dan nanti kalau kita belajar kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian bagaimana pandangan ulama tentang Imam Nawawi, sedikit saja, enggak usah banyak. Imam Nawawi itu kan beliau meninggal di bulan Rajab. Ya, meninggal di bulan Rajab. Sebelum meninggal itu beliau pengen banget makan apel. Pengen makan apel. Dicarikan apel, dapat apel disuguhkan. Ini Imam apelnya. Beliau nolak dan enggak jadi makan. Enggak jadi makan apel. Terus beliau meninggal dunia. Malam harinya salah satu anggota kerabatnya itu mimpi. Mimpi ketemu Imam Nawawi. Terus nanya, bagaimana perlakuan Allah di akhirat sana? Kamu dijamu apa sama Allah? Pertama kali saya roh saya keluar, saya pindah ke alam barzah. Pertama kali pindah alam barzah, suguhan yang pertama kali disuguhkan sama Allah oleh Allah kepada saya, langsung saya disuguhi apel. Waktu mau meninggal kan pengen apel, belum sempat makan meninggal. Begitu rohnya keluar, langsung di akhirat disuguhi apel. Tapi apelnya apel surga, enggak sama dengan apel Malang ya. Beda, ini apel surga. Ini orang-orang soleh seperti itu. Langsung Allah itu dijamin. Itu Imam Nawawi. Beliau meninggal tahun 676. Jadi usia beliau di antara 45 sampai 46, 46 tahun dan belum sempat menikah. Nah, di antara ulama yang mengenal Imam Nawawi, kebesaran Imam Nawawi, ya sangat pengin bertemu dengan Imam Nawawi. Di antaranya adalah Imam Taqiyuddin As-Subki. Ya, Imam Taqiyuddin As-Subki sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Uhud Al-Muhammadiyah juz 1 halaman 10. Waqad balaghana an Syekh Bahauddin annahu qala bainama ana raqib ma'a walidi Syekhul Islam Taqiyuddin As-Subki. Imam Taqiyuddin As-Subki berjalan keluar kota menuju Damaskus bersama anaknya yang bernama Bahauddin. Jadi Imam Bahauddin, Syekh Bahauddin sama bapaknya, Syekh Taqiyuddin. Syekh Taqiyuddin As-Subki ini ulama yang luar biasa, ulama besar. Naik kendaraan. Ya, naik kendaraan berjalan menuju negeri Syam, Damaskus. In sami'a syakhsan min falahir Syam yaqul. Saat itu dalam perjalanan beliau mendengar ada seorang petani yang asalnya dari negeri Syria, dari Damaskus, berkata, "Sa'altul faqih Yahya An-Nawawi an mas'alah kadza wa kadza." Saya mendengar saya pernah bertanya kepada Imam Nawawi tentang permasalahan ini dan ini. Dalam riwayat disebutkan petani yang dimaksud adalah orang yang menuntun unta, Imam Taqiyuddin As-Subki. Jadi beliau naik unta, yang nuntun itu ya adalah seorang petani. Dan biasanya kalau berangkat kan rombongan. Nah, ini lagi ngobrol sesama penuntun. Lagi ngobrol, saya mendengar Imam Nawawi berkata begini, begini, begini, begini, begini. Maka Syekh Taqiyuddin As-Subki langsung menyuruh berhenti. Kemudian beliau turun dari untanya dan berkata, "Silakan kamu naik ke atas, biar saya yang di bawah, yang jalan kaki, yang nuntun unta ini. Karena sudah sepantasnya mata yang melihat Imam Nawawi dimuliakan seperti ini." Jadi penghormatannya sama Imam Nawawi itu sampai orang yang lihat saja, lihat ini, pernah lihat, pernah nanya, berarti kan dianggap murid, diletakkan derajatnya setinggi-tingginya. Ini Imam Taqiyuddin As-Subki ini ulama yang besar, beliau merendahkan diri dan beliau pilih jadi yang nuntun untanya tersebut. Beliau mengatakan, "Wa aqsama alaihi billah." Nyumpah, kamu yang naik, saya yang mau jalan di sini sampai masuk Damaskus. Bayangkan nuntun unta sampai ke mana? Ke Syria jalan kaki, padahal beliau yang punya kendaraan. Beginilah perlakuan ulama kepada orang-orang soleh di zamannya. Imam Taqiyuddin ini pengen ketemu Imam Nawawi, tapi ternyata ketika sampai di Damaskus, Imam Nawawi sudah meninggal. Karena dulu kan perjalanan itu kan jauh sekali ya. Sampai di sana, dulu tidak ada koran, tidak ada radio, tidak ada SMS. Jadi orang itu tidak ngerti, sudah meninggal atau belum itu tidak tahu. Berangkat sampai sana ternyata sudah meninggal. Karena sudah meninggal, sedihnya luar biasa. Ya duru fi abwa biha wa ut fiha usalli fiha. Beliau masuk ke tempat di mana Imam Nawawi dulu ngajar. Ke Darul Hadith. Masuk di situ. Kemudian setiap sudut tempat itu beliau jalan-jalan di sana. Sholat di sana. Dan meletakkan pipinya itu di lantai-lantai Darul Hadith. Tempat di mana Imam Nawawi biasa mengajar dan hidup. Meletakkan pipinya, diusir-usirkan, diusap-usapkan ke apa namanya ke lantai tersebut sambil mengucapkan syair wa fi daril hadithi latifu ma'na atufu fi jawanibihi wa awi la'alli an amsi bahra wajhi la'alli an amassa bahra wajhi makanan massahu qadamun nawawi ya la'alli an amassa bahri wajhi makanan massahu qadamun nawawi. Kurang lebih seperti itu, yang maknanya kurang lebih sengaja saya tempelkan, muter-muter jalan-jalan di setiap sudut, kemudian saya tempelkan pipi saya, oser-oserkan, usap-usapin ke lantai ini, siapa tahu pipi saya itu menyentuh suatu tempat yang pernah diinjak oleh kakinya Imam Nawawi. Mau cari barokahnya Imam Nawawi sampai seperti itu. Ini kalau Syekh Taqiyuddin As-Subki hidup di zaman sekarang, mungkin dikatakan mengkultuskan ulama ini. Memang orang itu bukan mengkultuskan ulama, menghormati ulama itu mah sampai seperti itu. Berkahnya ulama itu memang ada. Nah, terakhir Imam Nawawi sebelum meninggal itu ada beberapa orang yang minta jaminan dari beliau, ngomong sama beliau. Dalam kitab Tuhfatut Thalibin fi Tarjamatin Nawawi disebutkan, waqala li jama'atun min aqaribihi wa ashabihi binawa. Beberapa anggota kerabat dan teman-teman Imam Nawawi di tempat kelahiran beliau di Nawa itu pernah meminta Imam Nawawi agar tidak melupakan mereka semua kelak di hari kiamat. Tolong kalau kiamat nanti jangan lupakan kami ya. Di sana jangan lupakan kami. Faqala lahum, Imam Nawawi menjawab, in kana samajah wallahi. Kalau memang nanti di hari kiamat saya itu dikasih Allah suatu kelebihan, keistimewaan. Diberi Allah keistimewaan, bisa ngasih syafaat orang lain, selamat di sana. Wallahi, demi Allah, la dakhulul jannah. Saya tidak akan masuk surga wa wahidan mimman a'rifu wa ra'i. Sedangkan satu dari orang yang saya kenal berada di belakang saya. Saya tidak akan meninggal satu pun di belakang saya, orang-orang yang saya kenal di dunia ini. Nanti kalau saya memang jatahnya itu masuk surga dan punya keistimewaan, saya akan meletakkan semua orang yang saya kenal di depan saya agar mereka masuk surga duluan. Wala adkhuluha illa ba'dahum. Saya tidak akan masuk surga mendahului mereka semua. Ini tentang Imam Nawawi. Insyaallah Bib Muhammad ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup insyaallah. Pagi ini Bib Muhammad banyak belajar dulu dari saya. Ini besok pertemuan berikutnya kita akan saling isi mengisi. Ini beliau mengatakan yaksi karena kelihatannya data yang saya sebutkan sudah sama dengan yang beliau miliki. Semoga manfaat. Mari kita tutup dengan Al-Fatihah kepada ruh Imam Nawawi Yahya bin Syarafuddin wa jami' masyayikhih wa usulih wa furu'ih wa walidina wa adikum san habibi Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Atas wa Nabi Ali bin Muhammad Habsyi wa Habibi Alwi bin Al-Habsyi wa jami' ikhwati wa ikhwanih wa azwajih wa awladih san habibi Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi wa waladih Ali bin Muhammad Anis Habsyi wa waladih San Irfan wa zawjat Fashifa Ali Taha bin Al-Azgaf wa walidiha wa jaddi Ahmad bin Abdurrahman itu jaddi Abdurrahman bin Usain itu jaddi Ali bin Al-Habsyi wa jami' azwajih wa usulih furu'ihim wa walidina wa adikum wa amwatina wa atikum wa jami' أولياء الصالحين صنع أولياء وصنع هذه البلد وصلاها أن الله يغفر مرامهم ويعلى درجاتهم في الجنة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عجد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.